Selamat siang. Halo. Halo Bapak. Halo. Ya, dengan Pak siapa? Honey. Pak Honey. Oke, iya. Silakan Pak Honey. Oke. Saya sangat setuju untuk pembaca Kompas itu. Bahkan saya salah satu yang menentang keras untuk mencantumkan agama di KTP ya. Alasan saya, KTP itu adalah administrasi kependudukan yang fungsinya memberi identitas kepada setiap penduduk, yaitu berupa nomor, nama, alamat, dan foto, itu sudah cukup. Sedangkan agama itu masalah yang sangat-sangat pribadi ya, yang tidak mesti dicampuri oleh administrasi kependudukan ya. Nah, Indonesia ini mengakui 6 agama. Sedangkan kita tahu banyak yang pemeluk aliran kepercayaan. Nah, mereka itu dipaksa untuk berbohong. Ya, itu teman saya ada ya. Jadi mencantumkan salah satu agama, kalau enggak kan ditolak, enggak bisa dapat KTP. Padahal dia terang-terang bilang, saya bu, itu bukan agama saya tidak. Ya, saya punya kepercayaan sendiri gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat sudah melanggar hak asasi manusia dengan negara mengharuskan setiap orang memilih satu dari agama, ya. Nah, saya enggak melihat bahwa kalau dihapus agama di KTP itu menjadi masalah seperti yang pengacara salah satu tadi yang ditanya, enggak bisa dibuktikan di pengadilan agama. Oh, kok segitu repot? Setiap setahu saya, setiap orang yang masuk suatu agama tertentu itu ada surat pengukuhan, ya. Seperti misalnya kalau di Katolik ada permandian, di Protestan ada baptisnya. Itu aja dipakai sebagai bukti bahwa dia agama tertentu gitu loh, bukan dengan KTP. Gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oni. Pak FM, selamat siang berikutnya. Halo. Halo. Oke, terputus sayang sekali. Boleh dicoba kembali di 6339160 untuk komentar Anda seputar usulan agar kolom agama di KTP dihapuskan. Di mana usulan ini datang dari seorang pembaca Kompas, sebab menurutnya sering sekali menimbulkan konflik dan diskriminasi. Banyak korban tewas di poso gara-gara penyalahgunaan kolom agama di KTP oleh kelompok yang bertikai. Dan saat ini hanya dua negara yang tetap mencantumkan kolom agama di KTP, yakni Arab Saudi dan Indonesia. Kembali ke Anda, Ibu Elmi, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Iya, ini kalau saya sendiri pribadi, ya saya nggak setuju, maksudnya kalau dihapus, ya. Karena menurut saya, identitas apa agama itu termasuk identitas diri. Itu menurut saya pribadi. Iya. Baik, terima kasih Bu Elmi. Anda yang lainnya yang masih ingin menyampaikan opini tentang usulan untuk menghapuskan kolom agama di 6339160. Pak Roni, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Pak Roni, selamat siang. Iya, selamat siang Bu. Silakan langsung Pak Roni. Selamat siang Bu. Iya, kalau menurut saya, itu masalah kolom yang di KTP itu. Pak Roni, langsung Pak, mohon dikecilkan saja monitor radionya Pak Roni. Pak Roni. Halo. Oke, baik, yang berikutnya Pak Sefem. Halo, selamat siang. Iya, Ibu Wibisono silakan. Saya setuju dihapus. Karena memang rakyat itu bagi negara, yang penting rakyat itu rajin, pintar, jadi orang baik. Negara itu enggak perlu tahu apa maksudnya mengurusin rakyatnya itu agamanya apa. Memang kalau misalnya pengacara Mahendra Data bilang kayak gini-gini, dia mau bukti ke UI aja, Universitas Indonesia. Itu diskriminasi itu sangat-sangat banget dari tahun 80-an sampai sekarang. Kalau mau bukti, dia gak buta, dia gak tuli, dia gak perlu cari bukti. Memang itu jadi alat untuk menjolimi orang lain, tindasin orang lain, benar-benar diskriminasi. Jadi saya setuju 100% dihapus agama dari KTP. Ya, terima kasih Ibu Wibisono. Pak Roland, selamat siang Pak Roland. Halo, ya. Silakan. Ya, mengenai penghapusan itu semestinya sudah lama harus dilakukan. Melihat masa lalu kan banyak kejadian. Jadi lebih banyak korbannya negatifnya daripada yang positifnya. Sedangkan untuk identitas agama sendiri kan setiap agama kan pasti mengeluarkan surat pengukuhan. Jadi rasanya kalau mau bukti ya dari agamanya sendiri, di mana dia terdapat gitu aja suratnya. Sedangkan di banyak hal kan seringkali kita juga melihat ada perlakuan yang diskriminasi di pemerintahan dengan melihat di KTP agama apa, dan terus kemudian membuat keputusan yang miring gitu loh. Jadi tepat sekali. Yang ngikutin aja yang dunia ini kan hanya dua negara saja, Indonesia sama Arab Saudi. Nah, kan kita ngikutin yang satu yang apa yang jarang pakai. Lebih baik kita ikutin yang lain aja gitu loh. Makanya bisa maju. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Roland. Mitra Bisnis 633-9160 masih seputar usulan ataupun adanya masukan agar kolom agama di KTP dihapuskan yang disampaikan oleh seorang pembaca Kompas karena menurutnya sering sekali menimbulkan konflik dan diskriminasi. Banyak korban yang tewas di Poso gara-gara penyalahgunaan kolom agama di KTP oleh kelompok yang bertikai. Dan saat ini hanya dua negara yang masih tetap mencantumkan kolom agama di KTP, yakni di negara Arab Saudi dan juga di Indonesia. Nah, Mitra Bisnis, apakah Anda setuju dengan penghapusan kolom agama di KTP? Apa komentar Anda? 633-9160. Pas FM? Halo? Ya, dengan? Pak Meatri, Bu. Ya, silakan Bapak. Iya, kita tahu semua ya, kalau kita disebut misalnya Kristen KTP, Islam KTP, kan image-nya udah jelek ya. Jadi memang nggak perlu ada itu di KTP, karena memang kalau udah dibilang agama KTP gitu ya, ya itu udah negatif aja. Jadi memang kurang bagus ya dicantumkan di situ, karena itu masalah personal ya, hubungan kita dengan Tuhan ya. Kadang-kadang ada yang punya agama tapi dia tidak melakukan apa, justru dia berbuat jahat gitu. Jadi memang KTP itu bukan identitas sebagai bangsa ya, tapi identitas kita, hubungan kita dengan secara pribadi dengan Tuhan kita gitu, masing-masing ya tentunya ya. Itu aja Mbak. Terima kasih Pak Niantri. Pak Abdul, selamat siang. Ya, silakan Bapak. Menurut saya siap-siap tuh Bu, karena masalah tentang warisan lah apalah, kan ada surat pengantar misalkan. Terus ya orang juga tahu kan, dia itu Islam, dia itu Buddha, dia itu Kristen gitu kan. Masalahnya mah hanya orang tertentu aja yang menginginkan sesuatu perbedaan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali.